akhir cerita ale deng beta. Bisa cinta yang pernah katong jalani, mungkin ini sudah jalan perkata. Itu akan semoga ale bahagia. Lampu lima yang jadi saksi, bisa cinta yang berakhir antara ale deng beta. Nona, mungkin ini sudah jalan perkata. Betinta dan kebanya lain nona. Sana ale sing tuju dan beta di sini. Di sini ale yang beta sayangi. Mengapa ale nona ragulai? Ini yang terakhir yang beta cinta, yang beta sayangi. Cinta yang pernah katong jalani, mungkin ini sudah jalan perkata. Beto akan semoga ale bahagia. Lampu lima yang jadi saksi, bisa cinta yang terakhir antara dan kebanya lain nona. Palente yang ale berikan, pabeta di sini. Nona, ale saling dan dia di sana. Di sini ale yang beta sayangi. Mengapa ale nona ragulai? Ini yang terakhir yang beta cinta, yang beta mengapa aku